Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Munajat yang ke-33. Ya man adzaqa ahbabahu halawata mu'anasatihi faqamu baina yadaihi mutamalliqina. Baya man albasa awliya'ahu malabisa haibatihi faqamu bi'izzatihi musta'izina. Ya man uhu dat adzaqa kang paring incip-incip sapa man ahbabahu ing pira-pira kekasihe man diparingi incip-incip halawata mu'anasatihi ing manise manise manisipun bungae nyawang ing man al mu'anasatu utawi mu'anasah iku sururul qalbi bungae ati bisuruti jamalil mahbub sebab nyawang indai wong kang didemeni subyaha disurupa agen sopo Allah bisain kelawan swiji-wiji lahu kang iku tetep keduwe Allah syek-syek halawatut utawi rasa manis baya utawi halawatu mu'anasah iku tahyilun majas tahyil balidhaqatu utawi idhaqah adhaqah iku tarsihun majas tarsih faqamu mongko jumeneng sopo ahbab baina yadaihi ing dalem ngarsane man mutamalliqina halih padha ngudi den kasihi kumantil kumantil iku berusaha untuk disayang atamaluku tabi tamaluk huwayo tamaluk iku atalatufu gawe alon-alon di tawaduti ing dalam ngudi dikasihi ngudi ku berusaha disayang carane ku dengan cara yang halus kaya kula kaya yen to ngucap sapa ling sanu manungsa hafizakallah. Muga-muga ngreksa ing sira sapa Gusti Allah. Iki jenenge talatuf fitawadud. Hafidzakallah. Muga-muga awakmu dijaga Allah. Satarakallah. Muga-muga ditutupi, muga-muga nutupi ing sira sapa wau Allah. Bahwa utawi tamaluk guna ing dalem kene panggunan iku kinayatun persemon isyarat alat tolapi ingatasi nyuwun minal maula saking bendoro oleh nyuwunku bidhilatin kelawan ngeroso ino wang kisari lan pecahaya ati. Pecahaya ati ku degrese susah jaluk ning Gusti Allah dengan menampakkan kehinaannya, menampakkan kesusahannya. Latara tubuhu utawi kandeke tamaluk alan daukihim ingatase oleh ngincipi ahbab lihalawati mu'anasatihi maring manise ngerasa ayem maring Allah iku bayunun pertela bayaman lanhu zat albasa kemenganggoni sopoman awliya'ahu ing biro-biro kekasihi man dipenganggoni malah bisa haibatihi ing pinten-pinten agem-ageman rupa megaheman wibawa kemegahan kewibawaan aimala bisa tegese piro-pro penganggu ya kang utawi malabis iku haibatuhu haibai Allah au haibatahu utawa ing haibai Allah asabi hatta kang diserupakaken bil malabisi lawan piro-piro penganggu alfisiyati kang bangsa ketinggalan lamurutu utawi kang dikarepaken bil haibah equal jalalatu sifat kemegahan wal adhamatu lan sifat keagungan allati kang kasaha kang menganggoni ing lati sapa Gusti Allah li auliyaihi maring para kekasih Allah wakuluman mongko utawi saben-saben wong roa kang meruh sapa man hum ing aulia hasala mongko hasil lahu kedueman iku hasil lahu kedueman apa robun rasa wedi minhum saking aulia karena hum kaya-kaya setune aulia iku usudun piro-piro singa piro-piro macan. Bakamu mengkau jumeneng sopauliya bi'izzatihi. Sebab keagungane Allah. Musta'izina halih padong rasa agung. Aikamu degese padong madep sopauliya. Baina yadaihi. Ing dalem ngarsane Allah. Musta'izina hale ngeroso agung kabeh bi'izzati sebab keagungane Allah bi'an rafa'u lawan yanto podong luhuraken sopa awliya himamahum ing piro-piro sejo kuwate awliya anta lukiha saking gumantunge himam bil aghyari kelawan piro-piro liyane Allah tayahan kono gumaluhur batakaburan lan kono gumedeni alaiha ingatasi aghyar wasikotan lan kono kumandel minhum saking aulia bihi kelawan Allah wadhalika utai mengkono-mengkono mustaizina iku lima krono barang albasahum kang menganggoni sapa Allah ing aulia dipenganggoni mimalabisi haibatihi saking pira-pira penganggu kamegahane Allah. Hatta lam yahabu singgo orang podo wedi sopo aulia mau ing dalam sartane Allah warabati ghairahu ing liyane Allah walam tata Allah lan ora mundi-mundi apa kulubuhum piro-pro atine aulia ora mundi-mundi. Orang mundi-mundi artinya tidak ngeguno ila siwahu maring liyane Allah. Ya man adzaqa ahbabahu halawata mu'anasatihi faqamu baina yadaihi mutamalliqina wa ya man albasa awliya'ahu malabisa haibatihi faqamu bi'izzatihi musta'izzina. Wahai Tuhanku yang merasakan garis miring memberi rasa kepada kekasih-kekasihnya, manisnya bermunajat, sehingga mereka selalu tegak berdiri di depannya bersenang-senang, bersuka-suka. Ya Tuhan yang memakaikan pada para wali pakaian kehebatan sehingga mereka berbangga dengan kemuliaan Allah. Terus Bapak, munajat ingkang kaping 33. Niki munajate tiyang ingkang sampun maqam ungsu billah. Makom ungsu, makom ngeroso ayem ambek Gusti Allah. Bis ngerasakno adzaqo pun ngerasakno. Ngerasakno ningali Gusti Allah, ningali keindahan Allah. Sing teman-teman dirasakno istilahe adzauq alwujdani niki ngrasa ayem wis ngrasa ayem ambek Gusti Allah wis ora ayem ambek liyane mulane kapan madhep ning asane Allah ku mutamalikin kumantil bi Allah ku kumantil Kula bapak niki sing setunggal. Sing nomor kalih, kula bapak Gusti Allah ku menganggoni wali-waline Allah dipenganggoni sifat haibah. Sifat wibawa. Wibawa krono diparingi wibawane Allah. Sehingga sapa-sapa wong sing petuk kalian waline Allah ku merasa takut, merasa gemeter, kaya-kaya berhadapan dengan singa. Pun kalih niki to. Kalih niki. Artine napa para ibu lan para bapak? Wong sing wis wusul maring Allah. Kula baleni istilah wusul. Wusul dalam bahasa Jawa wis teko. Bahasa Indonesia sudah nyampe. Nyampe kepada Allah. Usahane wong thariqah niku nyampe kepada Allah. Nyampe kepada Allah. Kalau bapak binginane kuaturaken. Asyariah kuwi apa? At-thariqah kuwi apa? Al-haqiqah kuwi apa? Asy-syari'at anta'budahu. Wattariqah antaqsidahu bal haqiqat antashhadahu. Ki monggo dipahami dhisik. Syariat itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah nganggo gawoto lahir, kaya ngelakoni sholat, ngaji, berjamaah, bersedekah, memberikan zakat, ibadah haji dan lain-lain sing tujuane kebahagiaan akhirat. Catet ning buku, nek gak dicatet ning bathuk. Nek gak catet bathuk, catet ning jerone ati. Di wong-wong sing sik ibadah syariat disebut abid. Abid kuwi wong sing amal soleh lillahi ta'ala, tujuane pengen bahagia di akhirat. Di ibadah ini ku isik mengharapkan imbalan. Imbalane apa? Pengen orang mlebu neraka, pengen mlebu swarga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di wong sing pingine zuh ziha anin nar diduhno saka neraka. Wa udkhilal jannata dilebokno swarga. Iku jenenge wong abid wong sing lakone syariat. At-tariqah an taqsidahu. Tariqah an taqsidahu ketika kamu hanya menuju Allah. Wong tariqah niki disebut murid. Murid mboten murid sanawiyah, mboten murid aliyah, tapi muridut tariqah. Murid tegese wong tariqah niku amal soleh yo isik butuhno imbalan. Tapi imbalane pengen petuk Gusti Allah. Itu imbalane. Bun boten kepengen imbalan selamat neraka, imbalan surga bun boten. Pengen imbalane pengen ketemu Allah. Isilah kula wau nyampe kepada Allah. Bertemu dengan Allah. Kalih-kalih niki abid kalih murid wong syariat kalih wong tarikat iki karo-karone isih rumangsa duwe amal. Isih rumangsa duwe amal. Krana isih rumangsa duwe amal dadi arep-arep imbalan. Mung imbalane beda. Nek sing wong syariat pengin imbalane slamet neraka nggih mlebu swarga. Tapi nek wong tariqah utawa disebut murid niki wong amal solehe pengen imbalan wusul maring Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, wusul maring Allah iku artine apa wusul iku? Wusul ku tegese al wusul bil ilmil haqiqi billah. Wusul bil ilmi al haqiqi billah. Tumeka maring ngerti sejati lawan Allah. Ngerti sejati lawan Allah. Cik longok-longok sampean. Apa ngerti sejati? Bukan sejati capek rokok buat bangga. Ngeten, ngerti sing temenan. Para bapak, nek penyengen pengen petuk tiang. Tiangi teng jurene omah tapi jengan dereng petuk. Dereng ketemu ning yakin wonge ning jurune omah wis ngerti temenan. Wonge ning jurune omah sampean yakin wonge nek ning omah. Kok yakin? Sebab mobile ana. Sebab sepeda motore ana. Sebab sepatune ning bancik. Sebab sandale ning bancik. Dengan bukti-bukti mobile ning omah, sepeda motore ning omah, sepatu sandale ning bancike omah, sampean yakin nek wonge ning omah. Tapi sampean dereng petuk. Nggih. Niki para bapak niki jenenge ilmu yakin. Nggih. Keyakinan 100% nek wonge ning omah tapi masih menggunakan bukti-bukti. Niku jenenge ilmu yakin. Buktine mobile ning omah. Buktine pedah motore ning omah. Buktine sepatu sandale ning omah. Kustiang engkang bengan padosi buka lawang. Jaman petuk wonge temenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki jenenge wis weruh dhewe. Iku jenenge wis tekan. Tekan apa? Tekan ngerti sing sejati. Lho. Ngerti sing sejati dateng tiyang sing saman padosi. Yo ngene iki ngerti sing temenan. Sing wau ku nembe ngerti dengan bukti-bukti. Bapak bapak ngerti sing sejati maring Gusti Allah iku jenenge al-wusul bil ilmil haqiqi billah. Wis tumekan derajat ngerti sing sejati maring Gusti Allah. Pengertian sejati maring Gusti Allah ku saged diistilahi musyahadah. Saged diistilahi musyahadah. Musyahadah ku tegese wus nyawang Allah. Tapi nyawange ora nganggo mata kepala, nyawange nganggo mata hati. Saged diistilahkan malih at-tajalli. At-tajalli ngetoke Gusti Allah. Saged malih diistilahi at-ta'aruf al-iyani. Kenal sing jengleh-jengleh. At-ta'aruf al-iyani. Saged diarani ad-dhauq al-wujudani. Sampeyan delok kok. Nggih. Munajate man adzaqa. Adzaqa ku dhauq. Dadi wis dirasa ngrasakno temenan, ngrasakno iku digese wis nyawang temenan nang gone Gusti Allah. Para bapak kekasih Gusti Allah sing wis ngrasakno nyawang Gusti Allah niki ngrasa ayem tentrem ambek Gusti Allah. Mu'anasah niku lho ayem. Para bapak lo pengen upamane demen ambek seseorang. Rasane durung ayem, durung tentrem nek durung petuk wonge. Nggih. Ya mboten. Wingi tak contohno wingi. Nggih, wis petuk omahe, wis petuk suguhane kopi, wis petuk gedang gorenge anget-anget. Kelun-kelun wis petuk yo disuguhi sego bareng lawe sate gule. Iku jenenge sik petuk suguhane. Mun ayem napa dereng? Nek wis ayem kemlalan panganan. Urung petuk wonge kok wis ayem. Kula jenengan ku wis duwehi nek suguhan ku wis duwehi. Diwehi donya, diwehi kesehatan, diwehi tempat tinggal, diwehi pakaian, tapi urung tau petuk Gusti Allah. Nek wis muarem yo kemlalan kelambi. Kemlalan omah, kemlalan pakaian, kemlalan panganan. Iki dereng sakit, saya mengerasa ungsu itu dereng sakit. Ngerasa ayem ambek gusaku, nek wis meripati ati, wis delok Gusti Allah, sampun ningali sifat jamale Allah. Sifat kemegahane Allah, sifat agunge Allah. Niku ayem nggih. Nek mun ngoten niku para ibu lan para bapak lembok manggon ning cepitane watu ya ngrasa ayem. Maso manggon di puncak gunung gano kancane ya ngrasa ayem. Saman delok wali-waline Allah. Allah sing makame ning dhuwur gunung. Sunan Muria ning dhuwur gunung. Sunan Bonang ning dhuwur gunung. Sunan Bayat ning dhuwur gunung. Ijen maso ijen mase apa tetep atine ayem berko selalu memandang Allah. Ayem. Bapak bapak niki wong sing wis wusul, sing wis wusul maring Allah. Ece kula sampean kabeh ayeme petuk pacar. Innalillahi wa inai roji'un. Nih petuk pacar digeret-geret yang tebu-tebu. Akhirnya meteng anggur. Iku seneng apa ngono iku. Ana sing rasa ayem nek duwite akeh. Lali nek duit iku gampang ilang. Ana wong sing rasa ayem nek mbek ibu mbek bapake. Ora ngerti nek ibu bapak bakal mati. Ana wong ayem nek ndelok awake sehat. Gak ngerti nek sehat iku gampang ilang. Itu semuanya adalah masih ngeroso ayem tipuan. Usah ngomong kok seneng sing ditipu. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Mataul ghurur. Iku jenenge barang-barang sing tipuan. Tipuan. Dawe hati malasum kono uang ku ayem. Ku ambek duit. Rumang sani aku duit ku akewis. Ga ono bahaya apa-apa. Ono sing ayem. Bik kesehatane badan. Selama badanku sehat. Aku gak kekurangan apa-apa. Ana sing ayem, mbeko dulure dadi abri. Selama duluku dadi abri, saya tidak takut apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dai hatim ala sombong sing ayem ngene ku ayeme wong goblok. Nggih. Tarani bodho kok kalusen. Apa sebab kesehatan badan gampang lenyap? Nggih, uang gampang hilang. Masyaallah, duwe pabrik. Pabrik mobil arep dikirim kena tsunami. Lha iku lho Jepang iku lho, pira suwene ilange bondoku pira suwene? Masyaallah. Tsunami kok 8,8. Masyaallah. Nah, para bapak. Lah, ayeme wong sing pinter niku ayem napa? Ayem ambek Gusti Allah. Ayem ambek Gusti Allah. Wong sing ayem ambek Gusti Allah iku ucapane ngeten. Ucapane la ubali, aku tidak peduli. Asbahtu ghaniyan au faqiran. Pagi-pagi aku menjadi orang yang kaya. atau pagi-pagi aku menjadi orang fakir. Gak peduli. Kenapa? Aku selalu beserta dengan Allah. Aku beserta dengan Allah. Aku jenenge wong ayem ambek Gusti Allah. Para ibu lan para bapak, niki ayeme wong sing wusul ila Allah. Nek dereng wusul ila Allah, wong kemalalan duwiten, nggih, ayeme nek ana duwit. Nggih. Kemalalan kesehatan napa elek yai sing kandha elek sapa? Nggih. Kemalalan. Rumangsane awake sehat iku tidak kekurangan apa-apa. Rumangsane. Ora ngerti stroke iku mendadak. Nek gandulan kok gandulan kesehatan. Wuh, gampang ilang. Oh, bapak, wong tamaluk. Nek wis ayem ambek busaku tamaluk mbek Allah. Nggih. Tamaluk ngeten lho, Pak, bocah cilik. Bocah cilik wis kangen mae, nangis. Kowe ana duit tetep nangis. Kowe ana plembungan tetep nangis. Plembungan nggih, gambar panda tetep nangis. Nangis. Niki sagepe ayem nek wis petuk ibu, ibu iku jenenge tamaluk. Iki yang sing menmusul Gusti Allah ku gak iso ayem ambek swarga. Mboten saged ayem kali slamet neraka. Mboten saged ayem kalian imbalan-imbalane Allah, mboten ayem saged pi ayem nek wis ketemu Gusti Allah. Nah niki. Bapak bapak. Apa meneh trimo donya? Yo apik golek donya kok apik, tapi aja nggih bangga-banggaan. Nek oleh donya ku sing luman kanggo perjuangan. Mboten dilarang kok golek donya, mboten dilarang. Kanggo wong syariat lho. Nek wong hakikat wis ora butuh nggih. Kulo sampean ku wong syariat golek-golek Gule-gule-o. Tapi dunyamu dadiyo sawai akhirat. Aratolibat dunya wa intola umruhu wa nala minat dunya sururon wa anaumah kabanin bana bunyanahu wa atamahu falammas tawa makot banahu tahadama. Imam Syafi'i ini dawuh, aku ndelok wong buru dunya kulo senajan umure panjang, senajan oleh saka dunyaku kebungan dan kenikmatan nggih sing sempurna. Bungae sempurna ambek dunya. Kenikmatane sempurna. Ya. Tapi tak pikir kaya wong bangun bangunan. Bangun bangunan diusahakan sampai sempurna. Setelah sempurna, nembe arep manggone dunyane bangunane rubuh. Nek rubuh nganggone napa mboten? Kula ngomong ngeten sampean mesti sik durung paham. Durung paham. Tak contohno dhisik, kula lagi paham. Nabi Ibrahim diperintah Allah, Ibrahim dalam Gusti goleko sangu ya sing akeh plesir-plesir. Ngobakale weruh keajaiban-keajaiban makhlukku. Nggih. Atus sangu Ibrahim Khalilillah. Terus mlampah ning padang pasir petuk. Pemuda berkulit hitam. Kangen wedhus. Nabi Ibrahim alaihissalam mendekati le cara nganjuk cung cara Jawa Tengah rek cara Jombang awakmu duwe omben-omben le sing dikesake bapak omben-omben napa napa susu napa madu napa air putih anu le air putih wae monggo Pak monggo nggih bucangon niku nggawa teken sing kanggo menghalau kambing mriki Pak watu ku dituthuk mbek tekene tuk mancur metu banyune Masya Allah, iki wong sing unsu ambek Gusti Allah. Ila riangon iki mboten kok sangu roti bareng mboten. Ting bendoyot gowak-gowak. Mboten. Kapane pengin ngombe nggih ngoten. Ya Allah, bihaqqi khalilika. Kula nyuwun toya tuk mancur metu banyak. Pun Pak pengen mendet Nabi Ibrahim mendet nunjuk mek longok-longok. Duh, pengen heran napa Pak? Iya. Lagi bisa niki aku roh ngene iki. Napa pengen kepengin kula tegahaken sesuatu yang lebih mengherankan lagi. Yo. Tuduhno. Kula niki, Pak. Nek njaluk Gusti Allah, kok kula kawiti bihaqqi khalilika. Demi hake kekasih panjenengan. Bihaqqil khalil. Bihaqqil khalil atau bihaqqi khalilika. Kula nyuwun roti, Gusti. Waktu kula tuduk niku metu roti. Sak jaluku napa roti panggang, napa roti guling, napa roti manis, nguntek kok. Nek kula nyuwun bihaqqil khalil, kula nyuwun ayam goreng Gusti, tak tutuk-tuk metu ayame goreng. Mumun, Nabi Ibrahim mumun. Le, awakmu wis tawero khalilku sapa? Nggih. Mboten. Namun kula pireng kabar ngoten gusaku duwe kekasih sebutane Al Khalil Ibrahim Khalilillah. Tak gandani yo le. Nggih, yo aku iki Ibrahim Khalilillah. Jenengan iya ngeblak-blek mati. Masya Allah. Barang mati niku metu koyok badai. Tapi sinar. Badai rak ngeten. War-war. Angin puting beliung. Yeah. Tapi niki sinar. Yeah. Sinar. War-war-war-war. Pelek ning jenazah. Jenazahe lenyap. Nabi Ibrahim piyambak mboten ngertos. Apa jenazahku ambles ning bumi? Apa jenazahku ditarik ning langit? Nggih. Bapa koyok-koyok badhe ngoten tapi sinar. Apa ditarik ning langit apa ambles ning bumi? Nabi Ibrahim piyambak mboten mirsa. Wis Ibrahim dawuh Allah munggah gunung ngono. Lah gunung. Lha munggah gunung ning dhuwure gunung niku enten omah. Omah ini ku cukup ageng. Lawange kalih. Nabi Ibrahim masuk. Ternyata di dalam rumah ini ku enten gerdin yang indah. Terdiri dari emas. sing gedhen sing burine enten. Nggih, dhuwure sirah sing enten. Enten sing modele pesegi, enten sing modele buwon. Nggih, mboten. Gedhen-gedhen jenengan niku lho. Nah, di atas gedhen niku enten kasur. Kasure ditutupi spray sutra. Dure enten jenazah matang-matang. Jenazah sing matang-matang ku nganggo perhiasan 70 unit perhiasan. Perhiasan emas, intan, mutiara, mahkota. Di jenazah ku nganggo mahkota. Nganggo perhiasan apa sing ditempelno kuping, nggih. Biasanya raja-raja rak ngoten. Tempelno kuping. Enten kalung, enten gros, enten pelat bau, enten gelang. Pun jumlahe nek ditungku 70 unit, nggih. Insyaallah. Niku teng burine, burine gerden niku enten tulisane. Tulisane cara Indonesiane ngene. Aku adalah Syaddad bin Ad. Para bapak, Syaddad ini salah satu raja yang pernah menguasai dunia. Para bapak, Fir'aun niku namo menguasai Mesir. Raja Kaisar hanya menguasai Romawi. Raja Kisra hanya menguasai Persia. Tapi niki Syaddad bin Ad niki pernah menguasai dunia. Dunia niki para bapak pernah dikuasai 4 raja. Yang 2 raja mukmin muslim, yang 2 raja kafir. Pompong krungu tulisan. Raja kafir sapa? Siji Namrud bin Kan'an. Niku pernah menguasai dunia. Ajeng nomor kali Syaddad bin Ad. Niki pernah menguasai dunia. Ruyen yang dulu dikuasai oleh raja, raja muslim nomor 1 Nabi Sulaiman bin Dawud. Ku Nabi Sulaiman ku mboten namung teng Mesir tok, nggih. Niki menguasai dunia, sing nomor 2 Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain itu muslim. Itu pernah menguasai dunia. Nah, para bapak, tulisannya aku adalah Syaddad bin Ad. Umurku 1000 tahun. Aku pernah berperang menang 1000 kali. Aku menikahi gadis 1000 gadis. Iku sing gadis, sing rondo gak diitung. Aku mempunyai anak laki-laki 1000 anak laki-laki. Sing wedok gak diitung. Akulah yang membangun kota Irom Dati Imat. Irom Dati Mat niki para bapak surga dunia. Sebabnya Syaddad bin Ad niki membaca teng kitab-kitab Samawi nerangno bab swarga. Iki terus intel-intele dikengken golek tempat sing pantes kanggo jannati dunia. Akhire ketemu teng Son'a. Nggih. Saniki geger Pak Son'a Yaman. Nggih mboten? Niku nggih ada aliran sungainya, ada gunung-gunungnya. Terus akhirnya Goleki niki kula bapak niku sampai ratusan tahun baru ketemu. Bareng ngoten nggih tes ngumpulno kabeh emas, kabeh perak, kabeh intan mutiara yang dimiliki wong sak donya tarik kabeh. Nggih. Baik dengan sukarela atau dengan paksa. Sampai ono dirham sitok kanggo kalungan bocah yatim disendal pisan dengan paksa. Sampai anak yatim itu menangis. Iki singkut dadi jalarane wis wae nganggone tiba-tiba surgane ambruk. Iki jalaran sitok. Para bapak peredaran uang. Uang biyeniku nganggu perak atau nganggu emas. Sing perak jenengi dirham, sing emas jenengi dinar. Kabeh ditarik kabeh untuk membuat surga. Para bapak, uang yang beredar diganti ambek kulit. Dipotongi bunder, disetempel raja. Iki uang yang beredar. Wah bapak, arsitek ini ku pinten ribuan, ada 10.000 arsitek. Pekerjaannya harus ratusan ribu. Gawe surga itu berapa? Sampai 300 tahun baru jadi. Bareng wis dadi para bapak, beberi kambale, noto gelase, noto tekone, nggih noto-noto persiapane kanggo cara sakniki peresmian. Niku notone tok 20 taun. Nggih. Wah, bapak bareng wis wayahe sak wadya balane, sak bojone, sak menteri-menterine budal. Begitu mlebu bleng digetak malaikat Jibril ambruk wonge matek kabeh. Sadat bin Ad dideleh dhuwure gunung dhewe perhiasan 70 unit perhiasan untuk peringatan dunia. Nggih. Mula bapak, nggih. Enek tulisane kamu semua tidak mungkin mempunyai umur yang sepanjang umurku. Kamu tidak mungkin menikahi gadis sebanyak yang aku nikahi. Tidak mungkin kamu punya anak laki-laki sebanyak yang aku miliki. Tidak mungkin kamu mengumpulkan harta dunia seperti yang aku kumpulkan. Setelah aku sakit, saya kumpulkan dokter sak dunyo untuk mencegah kematianku. Ternyata akhirnya pun aku mati juga. Pak. Aratolibat dunya wa intola umruhu wa nala minat dunya sururun wa an'umah kapanin panabunya nahu wa atamahu falamas tawah maqad panahu tahaddama. Aku merhatikno wong-wong sing buru donya ku lho. Sajan umure panjang. Nggih. Umure sampai 1000 tahun. Nalaminat dunya sururon wa an umma. Yang didapat dari dunia ini ada hal yang menggembirakan dan yang menikmati, nggih. Dan banyak kenikmatan. Lah iya to, ndi bojo gadis sitoke suwenenge gak karuan. Gadis kok 1000. Sing luwih nyenengne kok kok ya kuat ngono lho. Ya kuat. Para bapak, kok nyenengno kabeh. Gembira, gembira. Iku contone kaya wong bangun bangunan setelah sempurna karek nganggone jebule bangunane amruk. Mrene bapak sampean delok wong sugih-sugih. Lah ngumpulne bondo masyaallah. Karyawane sampai piro ngumpul kabeh. Bareng waya menikmati umure wis 40. Akhire terus lara tinggal mati. Pabrike sing duwe sapa? Iku jenenge yo ambruk. Nggih. Ora bapak, gudang garamku hampir separo Kediri terbeli semua. Sing duwe sing pertama sekarang sudah tiada. Kenapa? Sakit jantung. Yang kedua juga tiada lagi, sakit jantung lagi. Apa pabrik dipendem neng kuburan kono. Kudunya aku ngono kudunya. Nah, para bapak mulane ana wong kok ngrasa wayem ya. Merasa njagakno sumindi ning ngene donya iku jenenge wong bodho. Kebodho iku tidak lama akan hilang, akan hancur. Nah, para bapak, kapan iki ngrasa ayem sumindi ning ngene Gusti Allah yaiku wong sing pinter. Wong sing pinter, Gusti Allah gak bakal ambruk. Gusti Allah gak bakal sedo, ora bakal. Isa menjagakno dulure sing dadi anu, dadi anu. Ala dilungkas yo mati. Ya mungkin juga ya kalau masalah di penjara. Bro bapak, mulane nek bunga-bunga. Bunga-bunga mbek Gusti Allah. Aja bunga-bunga mbek liyane Gusti Allah. Sahdul uyu nili ghairi wajhika batilun wabuka uhun nali ghairi fat dikadaiun sururul sahrul uyu nili ghairi wajhika batilun wabuka uhun nali ghairi fat dikadaiu melek mripat bingi melek gak turu-turu. Ngapa kok melek? SMS sampe pacar. Ngapa kok melek? Dulinan catur. Ngapa kok melek? Dulinan gula sodok. Lapo kok melek delok sepak bola TV. Ini semuanya adalah bukan wajah Allah. Hanya melek mboten melek mikiraken ngeroso ayem ambek Gusti Allah. Iku batilun rugi. Rugi. Tiwas meneneng pasar ngantuk. Ning pasar ngantuk, nunggu gedang teklak dekluk. Akhir lacine dirogo wong jupuk duwite. Apa mambengi melekan? Melekan rugi. Arek santri SMS cetak cetek gak turu-turu. Apa SMS? Wakhir isuk kelangan subuh. Budak sekolah, nek sekolah turu. Rugi. Kejaba nek meleke krana zikir maring Allah. Kejaba meleke madhep maring Gusti Allah. Babik babuka uhunna li ghairi fadika do'iku. Nangisi meripat Gusti. Meripat nangis, meripat nangis. Apa kok nangis? Kilangan bujune mati. Apa kok nangis? Duite ilang. Apa kok nangis? Apa kok nangis? Jaluk bujo gak oleh-oleh. Iku ape ku doi un sia-sia. Sia-sia ku ganjarane gak ono. Imbalan dari Allah ndak ada. Napa kok bengi nangis ya? Kok nangis sae? Sejuk duwe gak diwehi. Nah, sia-sia. Tapi kalau nangisnya karena kehilangan Allah, itu adalah nangis yang sejati. Napa kok nangis? Nangis nggih. Mun kangsa dinten iki kula mboten jamaah blas. Mun setunggal bulan iki kula mboten saged ngaji malam Selasa. Sekian bulan niku Masya Allah. Bulan ini nguyur mawon karo paitai. Kau nangisi ini. Adalah nangis yang tidak sia-sia. Nek nangisi ora bisa budal ngaji. Mesti ngerasa butun. Engko bakale ngaji sing rutin. Kapan nangisi ora jamaah. Bagus. Nanti akan istiqomah berjamaah. Nangisi, nangisi duit hilang. Nah, niki para bapak, di wong kapan wis nggih madhep ning ngene Gusti Allah, mbuh iku wong syariat, mbuh niku wong hakikat. Niki mboten saged ayem nek mboten kalih Gusti Allah. Ayeme namung kalih Gusti Allah. Oh, Bapak enten tiyang. Wong sufi. Wong sufi niku kuwadah. Sing wirid dan salat sunate iku sedina suwengi 1000 rakaat. 1000 rakaat nggih. Mbok sing ngaji malam Selasa kenek wegah. Termasuk sing sewu rakaat niku Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Ku salat sunate sewu rakaat, sewu rakaat. Awake dhewe minimal duha aja ditinggal. Salat witir aja ditinggal. Qobliyah ba'diyah aja ditinggal. Minimal baik itu di rumah maupun waktu pergi. Para bapak enten malih niki mboten disebut jenenge hanya seorang sufi. Dalam masa 13 tahun niki rutin mboten nate telat salat sunate niku 1000 rakaat, 1000 rakaat. Saking nopo ayeme mbek Gusti Allah. Ayem. Kalau bapak nek wis ayem mbek Gusti Allah, masuk sembahyang terus, niki nggih mboten pegel. Arek-arek niku nek SMS kalau bapak, sedalu nggih mboten pegel. Nek petuk ambek pacar, ya mbuh mbening terminal bondi. Masuk gatik ngombe, gatik mangan. Setengah dino gak kesel belah. Niku ngoten kono ayem mambek Gusti Allah. Niku sampai salat niku 1000 rakaat, 1000 rakaat. Ati begitu kuat mergo atine demen. Tapi fisiknya gak kuat. Ya niki akhirnya sampai lumpuh. Nggih. Ngadeg niki mboten kiyat. Ngadeg. Kapan sembahyang mesti lungguh. Lungguh. Krono napa? Krono mboten kiyat. fisiknya niki mboten kiat. Akhire lumpuh. Bareng lumpuh setiap sembahyang asar ambek lungguh piambek niku muni ngene. Ambek madhep kiblat. Aku heran kepada makhluk. Kenapa Gusti yang dikendaki kok bukan kamu? Yang dikendaki kok bukan kamu? Dadi heran yang makhluk sing dikendaki kok duit? Sing dikendaki kok jabatan? Sing dikendaki kok kemewahan? Yang dikendaki kok kegembiraan dunia? Kulo niki heran Gusti, heran kenging nopo? Wan kulo niku nggih heran ningali makhluk kene nopo? Ayem kok kalih liyane jenengan? Nggih. Ayem kok mboten kalih penyengan Gusti? Kulo niki gumun bareng teko kaifa istaknasat bisiwaka. Niku terus sakata il maghrib meneng-neng meneng tok sampai maghrib. Meneng tok sampai maghrib. Kutiap asar ngoten. Sembayang kali lungguh tar sembayang terus matur niku wau. Kula gumun Gusti kenapa orang kok mengendaki selain kamu? Kulo heran Gusti kenapa orang merasa ayem kok dengan selain kamu? Terus meneng nggih. Sampai maghrib. Para bapak niki jenenge wong sing unsu billah. Nggih. Sakteruse para bapak sing nomor loro, ya Allah Gusti ingkang paring penganggu kewibawaan. Ageman kewibawaan. Para bapak, wong ku nek wis dadi waline Allah. Wis dadi kekasih Allah, niku diparingi ageman mbek Gusti Allah, ageman wibawa. Dadi wibawaku digambarno kaya baju. Baju kewibawaan. Dengan pirsa nggih, Pak. Ana baju dureng baret merah. Niku napa, Pak? Nun? Nun? Tentara napa? Napa? Baret merah. Nggih. Bajune baju dureng. Oleh karena kehebatan TNI niku yang pakai baret merah. Niki jenenge pakaian kewibawaan. Nah, sudah pakai baret merah para bapak. Niku wong petukne sudah gemeter. Karena terkenal kehebatannya. Nek cara Jepang, ana wong kok pakai baju hitam-hitam, sing ketok mripate tok nggawa pedang samurai. Nggih. Niku jenenge pakaian kewibawaan. Niki jenenge napa, Pak? Ninja. Nah, para bapak, kapan wong wis pakai pakaian niku, wong petuk ngoten pun gemeter. Lah, pakaianku satemene sanes pakaian lahir tapi sifat kewibawaan. Nggih. Otak cerita. Bae Sotik niku nek ngajak kula suwun Yai Jalil. Napa butuhe diluthok terus pamitan. Nggih. Pun Yai kula pamit. Nggih Yai. Diluthok. Mboten dangu. Hanya beberapa menit. Kok nggih matur kok diluk to, Pak D? Anu mal. Aku cedek Yai Jalil suwe-suwe gak kuat. Napa to, Pak D? Kiwa tengene Yai ana sing ngamal nunggune. Wibawane, Bapak. Suatu saat Mbah Yai Sodik dawuh Lah piye malah mosok kuat aku suwe-suwe. Wong ya iku ditunggone mbek Rasulillah. Ku jeneng kewibawaan. Wono Bapak Abdul Abbas Al-Mursi gurune Benatoilah Sakandari. Wono Bapak wibawane bukan main. Nggih. Abah Al-Mursi niku pengene dawuh 40 tahun iki aku gak tahu terhijab bersanding dengan Rasulullah. 40 tahun, Pak. Sekejap mata pun aku tidak pernah terhijab bersanding dengan Rasulullah. Kalau sampai sekejap mata aku terhijab tidak bersanding Rasulullah, saya anggap diriku tidak termasuk orang Muslim. Abdul Abbas Al-Mursi, gurune Ibnu Athaillah Sakandari. Ulu Bapak teng sarai Burdah Al-Busyairiyah ana seorang sufi matur, kula nate jamaah kali Abdul Abbas Al-Mursi. Kula di belakang. Waktu sembahyangku ternyata timbul dari tubuhnya ku sinar. Sehingga tubuhnya tidak tampak, yang ada hanya sinar. Sinarku tambah mengembang, mengembang, mengembang. Belereng, meripatku tidak mampu memandang. Kunjungi kewibawaan sing diparingake Allah datang waline Gusti Allah. Enten khalifah, seorang raja, jenenge Yakub. Abdul Abbas Al-Mursi ku pengerti. Kapan ini tak tipu. Ini. Beliau pitik sitok. Sing sitok tekeken. Ngerti Pak? Yang satu dicekik. Yang satu disembelih. Pergoten kokon bubuti. Dicel, cel, cel, cel. Dadekno sitok dikari. Dikare dadi sitok. Terus Abdul Abbas Al-Mursi ditimbali ambek rajane iki. Monggo-monggo daharan bareng di sawang ya Abdul Abbas Al-Mursi di sawang. Khadim dawuh Abdul Abbas. Dalem saya Reneo. Iki tugelan iki batang tokno. Tugelan iki batang. Sing pupu iki batang. Suwiwi iki batang. Ndase iki batang. Tokno kabeh. Disisih no Pak. Wis campur aduk iki iso bedakno antane batang kali sing belian. Nek ngoten nggih monggo saya didahar jari raja. Ndak. Karena ini dimasak bareng-bareng. Jadi kuahnya ini menjadi najis semua. Seandainya tidak najis, nih saya aku mau makan. Kalau sampai kali keluar, lek-lek ya Pak. Abdul Abbas Al-Mursi, tangannya ini ada 60 urat saraf. Kalau ada barang subat yang disuguhkan, urat saraf yang 60 itu semuanya mengedut. Kedut, kedut, kedut, kedut, kedut, suwidak, kena dihitung. Kedut, kedut, kedut. Langsung tuh jari-jarinya keluar sinar, koyok neon. Abdul Abbas Al-Mursi. Nah, kula Bapak, ini jenenge ambek Gusti Allah diberi. Napa jenenge pakaian kewibawaan. Pakaian kewibawaan. Yang merasa takut dan merasa mendapatkan kewibawaan ini tidak hanya manusia. Sampai binatang-binatang kunggih hajri. Oleh Bapak, ketika Hasan Al-Askari, keturunan ya, saking Ja'far Shodiq, saking Muhammad Al-Bakir, keturunan Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Ini kali khalifah makmun dilebuk no kandang macan. Wandang macan niku, oh singaku boten dingoni beberapa hari. Terus sebelenten ruangan ngeta niki ruangan nggih. Bareng mlebu ruangan niku Hasan Al-Askari nggih. Niki pintunya singa tu dibuka. Meraung-meraung. Raungan singa sampai gedung bertingkat tu bergetar. Saking gedene singa, saking wis haus, sudah lapar beberapa hari tidak diberi makan. Wis koyok-koyok arpe nyerbu Hasan Askari. Bareng weruh Hasan Askari endek. Singaku terus nyedek kena ngelosot-ngelosot ngeten ngubengi Hasan Askari. Mbek Syekh Hasan itu terus dilus-lus ke kiri. Ini sampai binatang-binatang ya, ngerasa wedi ya, ambek waline Allah Subhanahu wa taala. Mulane para bapak Syekh Abdul Abbas Al-Mursi dawuh. Nek sifat kewaliane wali iku diketokno Gusti Allah, mesti wali-wali ku disembah mek manungsa. Tapi mek Gusti Allah ditutupi rapet. Nah, para bapak niki wong sing dadi kekasih Allah, sing wis wusul ning gone Allah Subhanahu wa taala, nomor siji diparingi ayem, tentrem bersama dengan Allah. Nomor lo diparingi kewibawaan yang hebat saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal kita fa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa Rabbi fanfa'na atihim wa dinal husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim fatim min al-fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi falatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inna hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.